ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الحاضرون جماعة biasa khutbah. Hai ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul di salah satu taman dari taman-taman surga. Yang insyaallah bersama kita ada malaikat-malaikat yang membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang berada di majlis ilmu, yang berjalan dalam rangka talabul ilmi. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu membentangkan sayapnya bagi para penuntut ilmu, dan mereka sampai yang satu berada di atas yang lainnya hingga sampai ke langit dunia, karena cintanya mereka dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Dan kita mengharapkan keutamaan yang besar dari hal ini. Ikhwatul iman, rahimanallah wa iyyakum jami'an. Sesama para pemuda. Iya, anak pun masih pemuda. Yang ditunggu perannya oleh umat. Kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk umat ini ke depannya? Tentunya itu semua hanya bisa kita berikan kontribusi yang besar untuk umat ini dengan ilmu. Hanya bisa kita berikan untuk umat ini dengan ilmu. Baik itu ilmu yang kita pelajari di kampus kita, entah itu teknik mesin, perminyakan misalnya, nautika atau penerbangan yang kalau dulu di ITB, dan lebih dari itu yaitu ilmu yang berkaitan tentang halal dan haram, ilmu yang berkaitan tentang hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala yang wajib kita penuhi. Kita kemarin sudah sampai pada sudah habis pembahasan tentang air ya. Bab tentang niyah sudah. Sampai kalau di sini halaman 17. Tentang najis atau tabhirun najasat, mulai masuk pembahasan tentang bagaimana untuk mensucikan najis. Siapa yang baca sekarang? Nah, ini ada dua, salah satunya bisa pakai bagi kor. Tadi udah diserahkan? Udah. Fadhol. Jelas ya. Wajuludul maitatin tathur bidibal illa jildal kalbi wal khinzir. Dan julud bangkai atau kulit bangkai disucikan atau dapat suci dengan cara disamak. Bidibal illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing, wal khinzir, dan kulit babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan apa yang lahir dari keduanya atau dari salah satu dari keduanya. Jelas yang ini? Kalau jelas tidak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan itu yang belum jelas kan? Jadi semua kulit bangkai itu dapat disucikan dengan cara disamak. Ya, prakteknya tanya yang berpengalaman lah, bagaimana cara menyamak. Kemarin di bulan H ada yang ikut menyamak kulit sapi misalnya, membersihkannya. Kecuali yang tidak bisa disucikan sekalipun itu dengan disamak, apalagi tidak, itu kulit anjing dan kulit babi. Ini yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Kalau kita baca dari mazhab yang lain, misalnya mazhab Ahmad, atau yang banyak dipegang oleh atau dipegang oleh sebagian Hanabilah, sebagian mereka berpendapat kalau kulit bangkai itu sama sekali tidak bisa disucikan. Bangkai apapun itu tidak bisa disucikan. Dan apa yang lahir dari keduanya atau dari salah satu dari keduanya, ya anak babi, anak anjing, atau babi dan anjing, perkawinan silangnya. Yang jelas yang lahir dari babi dan anjing, maka kulitnya pun tetap najis sekalipun disamak. Artinya tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Wa azmul maitah, dan tulang bangkai, wa syahruha, dan bulunya najis, illal adami, kecuali tulang dan bulu atau rambut manusia. Adami nisbat kepada Adam, anak Adam maksudnya, seperti salafi nisbat kepada salaf. Salafi bilya ya nisbah, itu nisbat kepada salaf. Jelas ya ini? Kalau jelas kita lanjutkan. Fadal Ustamir. Faslun. Faslun. Wala yajuz isti'mal al-awani al-dhahab wa al-fiddah, wa yajuz isti'mal ghayrihima min al-awani. Faslun. Wala yajuz isti'mal awani al-dhahab wa al-fiddah. Dan tidak boleh menggunakan awani, wadah, nampan, al-zahabi wal-fiddah, yang terbuat dari emas dan perak. Baik dalam hal makan, minum, ataupun yang lainnya. Wa yajuzu isti'malu ghayrihima min al-awani, dan boleh menggunakan wadah-wadah yang tidak terbuat dari keduanya. Wadah apapun. Di dalam mazhab Syafi'i yang dipegang oleh kebanyakan Syafi'inya, bahkan penggunaan setiap wadah yang disepuh dengan emas atau perak pun tidak boleh. Apalagi yang murni itu maksudnya. Imam Al-Ghazali mengatakan wala yajuzu fi ghayri darurah. Tidak boleh ini dalam hal yang bukan darurat. Kalau darurat, ad-darurah tuqadiru biqadriha, dan ad-darurah tubihul mahdhurah. kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang secara asal dilarang. Tetapi ingat kaidah darurat, ad-darurah tuqaddiru bi qadriha. Tadi kaidah ad-darurah tubihul mahdzurah. Mengkonsumsi daging babi jelas haramnya. Tapi dalam satu kondisi darurat yang kalau dia tidak mengkonsumsi itu dia akan berhadapan dengan kematian, sementara tidak ada sesuatu yang lain yang dapat dikonsumsi selain daging babi, maka dibenarkan untuk mengkonsumsi daging babi sebatas untuk menghindarkan diri dari kematian tadi, tanpa berlebihan. Lebih dari itu tetap tidak boleh. Keluar dari batas darurat, maka hukumnya kembali kepada hukum asal. Istimal syai' min awani dzahab wal fiddah, kata Imam Ghazali, la fi aklin wala fi syarbin wala ghairihima, tidak di dalam, tidak untuk makan, tidak untuk minum, dan tidak pula untuk selain keduanya. Wa yajuzu istimal al-ina', istimal al-ina' ghairihima, ay ghairi dhahab wa fiddah min al-awani. Misal ada wadah dari intan, ada orang rajin gitu membuat intan, mengolah intan menjadi gelas, misal gelas intan, gelas berlian atau apalah misalnya, silakan saja, tidak apa-apa. Bukan masalah dia lebih mahal, tapi terkait dengan bagaimana yang kita dapatkan dari dalil-dalil syar'i. Paham sudah sih? Sudah cukup? Cukup bisa dipahami? Ringkas saja di sini. La yajuzu istimalul awani dzahabi wal fiddah wa yajuzu istimalu ghairihima min al awani, kecuali wadah-wadah yang disepuh atau dilapisi dengan emas dan perak, itu pun termasuk yang dilarang. Seperti dilarangnya penggunaan wadah yang memang terbuat murni atau 90% dari emas atau perak. Kalau sepuh itu maksudnya dicelup, wadah yang dicelupkan emas, yang ditadhib. Tadhib, bukan tahzib ya, tadhib, yang dilapisi emas. Emas, wadah yang bukan dari emas kemudian dicelupkan, atau dalam perak dicelupkan sehingga dia pun lapisan emas pun ada pada wadah tadi, dia tetap tidak dibolehkan. Lanjut. Faslun, wassiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawal as-sha'im wa huwa fi thalathati mawadhi' ashadd istihbaban, عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام من الصلاة. Musannif Abu Syuja mengatakan wasiwaku mustahabun, berpindah tadi dari masalah penggunaan bagaimana mensucikan kulit binatang, kemudian berpindah kepada penggunaan ina yang terbuat dari emas, kemudian berpindah lagi kepada masalah siwak. Siwak ya ini penggunaan suatu akar kayu atau semacamnya untuk dipakai membersihkan gigi, baik itu dengan kayu miswak ataupun termasuk kalau kita rantingnya daun sirih atau tangkai daun sirih gitu digosokkan, itu sama fungsinya siwak juga. Dikatakan siwak karena kebanyakan penggunaan dengan kayu miswak. Artinya kalau enggak kebeli kayu siwak yang biasa itu dapat ranting atau tangkai urat menjalar dari daun sirih misalnya, dipakai itu pun sudah siwak. atau daun sirihnya digulung sebagai pengganti siwak. Perannya sama. Bahkan Syekh Ibrahim Al-Ruhaili kalau tidak salah, beliau menganggap fursah. Kalau fursah, fursah terasa sikat gigi serupa dengan siwak dalam hal untuk membersihkan gigi. Adapun manfaatnya, faidahnya tentu berbeda. Kalau menggunakan sikat gigi, ya tergantung pasta giginya. Tapi kalau menggunakan siwak yang semestinya itu, dengan siwak itu sendiri pun memang bakteri-bakteri tadi hilang. Dia mampu untuk membunuh bakteri. Adapun pasta gigi belum tentu kan. Pakai pasta gigi yang paling mahal, mengikis kerang gigi, lapisan gigi bisa terkikis. Pakai yang murah, kurang bersih rasanya, serba salah kan. Musannif mengatakan wasiwak mustahabun, siwak itu mustahab, suatu hal yang dicintai atau disunnahkan. Sebelumnya siwak termasuk dari sunanul fitrah. Siwak termasuk sunanul fitrah. Ada berapa? Dalam satu riwayat khamsun min sunanul fitrah ya. Dalam riwayat yang lain asyrun ya. Asyrah min sunanul fitrah. Termasuk di dalamnya siwak. Kemudian mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, memotong bulu genital, apa lagi? Saya lupa matan hadis. Memotong kuku. Memotong kuku, termasuk dalam satu yang dilihat dari Aisyah itu membersihkan sela-sela jari. Nah ini ketika berwudu disunahkan untuk membersihkan sela-sela jari, jari tangan dan jari kaki. Jadi bukan sekedar diguyur saja, tapi benar dibersihkan sela-selanya. Apa istilahnya? Termasuk di situ istinja dan sebagainya. Sunan al-fitrah. Artinya secara fitrah hal-hal seperti ini, kebersihan dalam hal-hal ini disukai. Dan orang yang tidak memperhatikan kebersihan di sini, artinya perlahan dia keluar dari fitrah itu. Membiarkan bulu ketiaknya. Emang enak kalau sudah panjang. Ya kan? Asem itu. Dan tidak ada batas waktu kapan harus dipotong, baik kuku, rambut-rambut tadi dan sebagainya. Hanya diantara yang dianjurkan tidak lebih dari 40 hari. Tetapi kapanpun dipotong ketika itu memang dibutuhkan, maka itu yang disunahkan. Kukunya dipotong hari ini, belum 40 hari belum dipotong. Menjelang 40 hari itu sudah panjang luar biasa. Itu nyaingin kucing gitu. Ya kan? Ntar kalau dilihat jarinya, khawatir nanti tertukar mana jari manusia, mana jari kucing. Kalau nunggu 40 hari. Demikian kumisnya, nunggu 40 hari sudah panjang menutupi mulutnya begini. Bisa jadi melihatnya juga udah geli. Enggak tahu rasanya yang punya seperti itu. Ya kan? Kalau terlalu panjang dia mengganggu. Dan jelas kalau dia tidak dipotong banyak kuman-kuman dan bakteri yang berserakan. Apalagi kalau makan itu berserakan sekali. Makanya di antara sunnah di dalam berwudu terkait dengan jenggot yang harus memang dipelihara itu, yaitu dengan memasukkan jari ke sela-sela jenggot tadi. Faedahnya membersihkannya, kedua juga rapi. Tidak dibiarkan kriwil-kriwil enggak jelas. Tidak dibiarkan jenggotnya bentuk seperti rambut, ada rambut yang ngebok gitu, kembang dan semacamnya. Maka dari ini sebenarnya kita lihat Islam yang menjadi pioner dalam kebersihan. Dulu di Eropa orang buang kotoran itu di mana saja. Kayak dulu sebagian kita orang-orang di kampung buang kotoran itu ditampung dalam kantung kresek kemudian dilempar saja kemana. Kalau orang kampung kita melemparnya ke semak-semak atau hutan. Kalau orang Eropa bahkan melempar dari jendela rumah. Jadi lempar gitu saja. Maka pada masa itu abad-abad sebelum Renaissance itu yang dikatakan sebagai abad kegelapan bangsa Eropa itu, penyakit kolera itu menjadi wabah. Di antaranya itu mereka tidak kenal dengan yang namanya kebersihan, bahkan sanitasi lingkungan itu jelek, nggak kenal. Mereka kenal kebersihan itu ketika mereka, sebagian mereka itu datang ke Cordoba, ke Spanyol. Di Spanyol pada masa itu sanitasi itu jelas bersih. Pembangunan parit-parit, selokan-selokan, bahkan di situ ada taman, air panjur yang sangat indah. Kalau orang-orang di timur mengatakan malam yadukhul Baghdad, lam yadukhul Jannah. Siapa yang belum pernah masuk ke Baghdad, dia belum pernah masuk ke surga. Belum tahu dia surga itu, surga dunia belum tahu. Tapi orang barat mungkin Cordoba pada masa itu. Siapa yang belum masuk Cordoba, dia belum masuk ke dalam surga. Belum tahu surga jadi dunia bagaimana. Sangat bersih. Penggunaan sabun itu Muslim Cordoba, Muslim Spanyol pada masa itu Andalus. Orang Eropa enggak tahu. Sesuatu yang dijadikan seperti sabun maksudnya. Setelah mereka berinteraksi dengan kaum muslimin di Cordoba, di Andalusia secara umum, pulanglah mereka ke Eropa dan mereka menyerap yang seperti ini, mengambil, memasukkan ke dalam kehidupan mereka. Yang lucunya pada hari ini mereka jauh lebih memperhatikan kebersihan ketimbang kaum muslimin. Dan ini harus diakui. Harus berani jujur kita mengatakan kaum muslimin secara umum jorok hari ini. Bila dibandingkan orang-orangku kufar. Lihat, ngerokok sambil bawa mobil. Abu rokoknya terbangkan sesukanya. Di belakangnya ada yang bawa motor. Iya kan? Sudahlah masalah kebersihan mengganggu orang lain lagi. Zalimnya kepada semuanya. Sementara orang luar, orang kufar sangat menjaga kebersihan. Jalan-jalan enggak ada buang kantong es makan itu sembarang saja. Kalau kita tempat sampahnya bersih, tapi di sekitarnya kotor kan? Ya kan? Lihat tempat sampahnya, wah bersih. Kosong maksudnya. Tapi di sekitarnya segala sampah ada di situ. Tapi kalau di sana memang benar-benar bersih jalan bersih, nggak usah jauh lah. Yang pernah ke Singapura misalnya, yang terkenal sebagai negara fine country ini, negara denda apa aja, dikit-dikit denda, dikit-dikit denda, nggak nanggung-nanggung, $5,000 misalnya. Bawa durian di dalam bis umum saja kena denda. Di kita bawa kambing, ya kan? Ya terlepas dari berlebihannya lah misalnya. Al-muhim di sini terkadang dalam banyak kasus, banyak tempat kita perhatikan kaum muslimin sangat jauh dari kata bersih. Padahal Rasulullah mengatakan at-tuhur syatrul iman. Kesucian enggak sekedar bersih. Dan kesucian batin tidak mungkin didapat kecuali dengan juga membersihkan jasmani. Ini terkait dengan sunnah al-fitrah. Penulis mengatakan wasiwak mustahab fi kulli halin, dan siwak itu mustahab, sesuatu yang dicintai, dianjurkan. Fi kulli hal, dalam tiap keadaan, illa ba'da zawali shaim. Nah, pernyataan penulis illa ba'da zawali shaim ini khilaf. Imam An-Nawawi berpendapat dan dia mengatakan ada mukarah mutlaqan, tidak ada kemakruhan dalam hal ini bagi orang yang berpuasa kapanpun, tidak ada kemakruhan. Kenapa? Karena nusus dari sunnah, nusus syariah menunjukkan tidak makruhnya hal ini, tidak makruhnya bagi seorang yang berpuasa kapanpun untuk bersiwak. Yang tidak boleh kayu siwaknya ditelan. Nah itu tidak boleh. Yang tidak boleh kayu siwaknya ditelan. Tapi kalau bersiwak tidak dinyatakan makruh. Hal muhim di sini jelas diantara ulama Syafi'i pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh bersiwak ba'da zawal, setelah matahari tergelincir. Zawal itu setelah matahari tergelincir, artinya setelah zuhur dan menjelang sampai ke waktu berbuka. Ini makruh. Di antara yang berpendapat demikian adalah Abu Syuja' misalnya, dan yang lainnya, yang semisal beliau. Di sisi yang lain, ulama Syafi'iyah sendiri yang lain berpendapat tidak ada kemakruhan secara mutlak, di antaranya Imam An-Nawawi. Dan dalam hal ini Imam Nawawi insyaallah aqrab ila shawab, lebih dekat pada kebenaran. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban, dan dia siwak dalam tiga keadaan. Pada tiga keadaan lebih kuat lagi istihbabnya, kesunahannya. Yang pertama, inda taghayyuril fammi minal azmi wal ghairi, ketika berubahnya bau mulut. Dengan sebab makanan yang kita makan langsung. Dan secara umum kalau kita mengkonsumsi sesuatu, bau mulut berubah. Artinya di sini pun dianggap mustahab atau dianjurkan untuk bersiwak setiap selesai makan misalnya. Seperti dalam dunia medis modern, saat selesai makan, setiap selesai makan dianjurkan untuk menggosok gigi ya. Ya kalau kita siwak lah, giginya bersih, bakterinya juga bersih. Kalau gosok gigi belum tentu. Dan dalam rangka muwafaqatus sunnah, menyesuaikan diri kita dengan sunnah, menyesuaikan keadaan kita, perbuatan kita dengan sunnah. Siwaknya habis belum sempat beli, ya udah pakai sikat gigi lah. Wa indal qiyami minan naum, yang kedua, ketika bangkit dari tidur, ketika bangun tidur. Karena di saat itu bau mulut sangat tidak enak. Yang ketiga, wa indal qiyam ila shalah, dan ketika hendak salat. Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah au kama qala. Kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, karena aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak sholat. Inda kulli shalah. Mustamir. Faslun wa furudul wudu sittatu asya, dan fardu-fardu wudu yang biasa kita kenal dengan istilah arkanul wudu ada 6 perkara. Yang pertama, an-niyah inda ghuslil wajhi. Intinya niat ketika berwudu lah untuk wudu. Dan tentunya niat ini di awal, bukan sudah basuh muka, basuh yang lain, ketika basuh kaki baru niat, oh saya pengen wudu ini. Nah ini ganjil ya seperti ini, tidak lazim. Yang jelas niat, dan dalilnya yang paling banyak dipakai oleh para ulama, innamal a'malu binniyat. Karena perannya niat, pertama membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya antara sholat sunnah fajar dengan sholat fajarnya. Yang membedakan antara dua sholat ini apa? Niat. Karena hayatnya sama kan, kaifiatnya sama. Dia dua rakaat, dia ada takbir, ada sujud, ada ruku. Lain hal antara sholat duha dengan mensolatkan jenazah. Itu kelihatan banget perbedaannya. Tapi untuk yang serupa, yang membedakan adalah niat. Pertama itu, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, peran niat adalah membedakan, bahkan yang pertama adalah membedakan antara ibadah dan adat. Membedakan antara ibadah dan adat. Beda orang yang mandi setiap hari itu dengan yang mandi dengan sebab janabah. Yang satu adalah mandi ibadah, yang satu mandi adat, ya kan? Karena kebiasaan yang mandi. Pagi-pagi yang mandi, yang biasanya mandi cuma sekali sehari, ya sekali sehari mandi kan. Sorenya saja atau jam 12 siang. Itu kalau di asrama bermasalah mandi jam 12 siang. Dipertanyakan itu. Ada teman mandi jam 12 siang, ayo ngapain mandi jam 12 siang? Itulah enggak enaknya di asrama seperti itu. Dikepoin. Tapi katanya kepo kan care. Kepo itu tanda peduli. Alhamdulillah dia peduli. Saya aja enggak peduli gitu. Ini yang pertama, membedakan antara ibadah dan adat. Membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Yang kedua, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang ketiga, membedakan antara ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah. Atau bisa yang ketiga dimasukkan ke dalam yang kedua tadi sebagai cabangnya. Ini niat. Karena kalau tidak dengan niat, sholat sunnah qobliyah subuh dengan sholat subuh itu sama. Kalau tidak dengan niat, mandi janabah dengan mandi yang biasa kita lakukan setiap hari itu sama. Kalau tidak niat, puasa ganti bagi puasa Ramadan dengan puasa Senin atau puasa Kamis itu sama. Nah, niatlah yang membedakan itu semua. Termasuk dalam hal ini, orang membersihkan muka 3 kali, basuh tangan sampai ke siku 3 kali dan seterusnya sampai basuh kaki. Antara orang yang melakukan itu dalam rangka ibadah dengan dalam rangka mencontohkan cara berwudu, yang membedakannya niat. Ini yang pertama, furudul wudu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, ghuslul wajhi, membersihkan wajah. Ketiga, sebelumnya al wajhu, yang dimaksud dengan wajah di sini lebih kurang dari tempat awal tumbuhnya rambut sampai ke dagu, atas dan bawah, kiri kanannya, dari awal tumbuhnya rambut juga, atau bagian yang biasa kita sebut jambang ini, yang kiri ke yang kanan, atau yang sekitar telinga, artinya kita buat lingkar garis sekitar telinga, terus ke dagu, menyentuh lagi ke telinga yang sisi berlawanannya, kemudian sampai ke batas rambut bagian atas. Itu aja. Jadi keliru orang berwudu, basuhnya ambil air siram ceprak cepuk ceprak cepuk. Ada kan? Wudu wabir keren. Udah 3 kali. Kemudian ghuslul yadain ila mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai siku, mirfaq. Ila mirfaqain. Khilaf ulama mana ila di dalam ayat itu. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Kalimat itu menggunakan kalimat ila. Mereka khilaf sesuai dengan fungsi kalimat ila secara bahasa. Yang mereka khilafkan, kalau ilal marafiq itu sampai, kalau kita terjemahkan sampai ke siku, atau siku termasuk. Kalau sampai ke siku berarti hanya menyentuh batas siku. Kalau siku termasuk berarti dia juga bagian yang harus dibasuh. Dalam praktiknya, ketika para sahabat mencontoh wudunya Nabi, mereka membasuh sikunya. Kemudian mashu ba'dir ra'si, membasuh sebahagian kepala. Nah, ini mazhab Syafi'i. Bagian ubun-ubun saja, bagian depan saja dibasuh, itu cukup. Karena mereka melihat dalam satu kesempatan Rasulullah SAW membasuh hanya bagian depan saja, lalu dia mengusap imamahnya. Adapun yang lain mengatakan membasuh itu seluruh kepala, dari depan ke belakangnya, ke depan. Dan tentunya yang dianjurkan di sini adalah yang paling sempurna, yaitu membasuh seluruh bagian kepala, bagian atasnya yang ditumbuhi rambut. Kepala di sini maksudnya bagian atasnya, bukan dari batas leher itu. Wa waslur rijlain ilal ka'bain. Dan membasuh kedua kaki, ay rijlain ini qadamain. Ya, qadamain ilal ka'bain. Ka'bun, ini maksudnya apa? Kalau kita terjemahkan ka'bun apa? Mata kaki. Mata kaki, buat itu min kali basuh. Ka'bun itu mu'a khira qadam, yang bagian akhir dari telapak kaki, yaitu itu min sebenarnya. Bukan mata kaki. Artinya sampai ke tumit, tumitnya juga dibasuh. Dan membasuh kaki termasuk di sini bagian bawah dan bagian atas, bagian bawah dan bagian atas. Ya, batas minimalnya berarti pergelangan kaki. Yang terakhir, yang keenam, wa tertib alama zakarnahu, dan tertib berdasarkan apa yang kami sebutkan tadi. Artinya niat, kemudian membasuh wajah, lalu membasuh kedua tangan, sampai juga termasuk membasuh sikunya, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai ka'bain tadi. Yang biasa kita terjemahkan mata kaki. Yang tepat adalah tumit. Kemudian keenam, tertib sesuai urutan tadi. Dan semua ini, semua anggota wudu tadi disunahkan tasdis. Tiga kecuali kepala. Itu satu. Sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW membasuh kepala itu satu kali usap, menyertakan dengan telinga. Lanjutkan. Baik, Wa sunanuhu 'asyratul asya', dan sunnah-sunnah wudu itu ada 10 hal. Kita baca dulu, kita terjemahkan dulu, nanti kita bahas. Yang pertama tasmiyah. Musallif mengatakan sunnah wudu yang pertama adalah tasmiyah, yaitu mengucapkan basmalah. Yang kedua ghuslul kaffain qabla idkhalihima al-ina. Membasuh kedua telapak tangan sebelum mencelupkannya ke dalam wadah air, ina tadi. Ini disunnahkan. Termasuk yang dikatakan sebagai sunnah dari berwudu. Kemudian matmadhah, matmadhah berkumur, kumur. Wal istinsyak, memasukkan air ke dalam rongga hidung kemudian dikeluarkan, jangan dimasukkan tanpa dikeluarkan, bahaya. Wa mashu jami' ra's, membasuh atau mengusap seluruh kepala. Wa mashul uzunain zahirihima wa batinihima bima ijadid, membasuh atau mengusap kedua telinga, bagian dalam maupun bagian luar, dengan air yang baru. Wa tahlilul lihyatil kathah, dan tahlilul lihyah, menyela-nyela jenggot. Wa tahlilul asabi yadayn wa rijlayn, dan menyela-nyela jemari tangan dan kaki. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, dan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Wa taharatu salasan salasan, membersihkannya, membasuhnya tadi tiga-tiga taslis. Yang terakhir muwalah. Muwalah artinya berturut-turut, tidak terputus. Setelah membasuh muka, basuh tangan. Tidak basuh muka habis itu ngobrol, minum ngopi dulu, setelah itu baru lanjutkan basuh tangan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, penulis mengatakan sunnah berwudu adalah tasmiyah. Sunnah berwudu adalah tasmiyah. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Anas radhiyallahu anhu. Talaba ba'du ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an, falam yajidu ma. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hal ma'a hadin minkum ma'un? Fa'utiya bima'in fawada'a yadahu fil ina'i alladhi fihi al-ma', thumma qala tawaddu bismillah ay qa'ilin dhalik, faraaitul ma' yafuru min baini asabihi hatta tawada'a nahwa 70 rajulan. Yang ini terkait dengan tasmiyah. Diriwayatkan Imam Nasa'i dari Anas bin Malik, Anas menceritakan bahwasanya pada satu kesempatan sebagian sahabat Nabi ingin berwudu, namun mereka tidak mendapatkan air. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah salah seorang di antara kalian memiliki air? Lalu dibawakan air dalam wadah, maksudnya sewadah air. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam wadah tadi yang ada airnya. Kemudian Nabi mengatakan, tawaddu, berwudulah bismillah, dengan nama Allah. Berwudulah dengan nama Allah. Ayu qa'ilin al-zalik, yaitu dengan menyebut basmalah. Lalu kata Anas, aku melihat air yafuru min baini asabihi, memancar dari diantara celah-celah jari Nabi. Tadi air yang sedikit tadi terlihat memancar diantara mujizat Nabi SAW. Hatta tawaddu'nahu 70 rajulan, sampai sahabat Nabi itu berwudu lebih kurang ada 70 rajulan, 70 orang. Air yang sedikit dipakai untuk berwudu 70 orang. Subhanallah, ini diantara mukjizat Rasulullah. Istishhad di sini yaitu kalimat tawaddu bismillah ay qa'ilin biha, mengucapkan bismillah. Di dalam riwayat yang lain, la salata liman la wudu'a lahu, wa la wudu' liman lam ustaz Lima lam yasmillah. Gimana kalimatnya? Tidak ada sholat bagi yang tidak ada wudu. Tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan bismillah. Kalau kita lihat secara zahir dari hadis ini, bahkan dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Mustafa Abu Qatadi, kita tahu al-aslu fil amri lan wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan kewajiban. Terlebih dalam hadis yang kedua tadi yang diriwayatkan oleh ashab sunan atau salah sebagiannya, Rasulullah menggandengkan perintah mengucapkan basmalah dengan kewajiban wudu bagi yang ingin sholat. Kata kita lihat kaidah bahasa, ada istilah dalalatul iktiran. Dalalatul iktiran yaitu dua hal yang disebutkan bersamaan, diiktirankan, dikorinkan dengan sesuatu yang lain, maka hukumnya sama secara asal. Tidak ada sholat bagi yang tidak berwudu. Wudu bagi orang sholat hukumnya wajib. Tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan basmalah. Maka semestinya basmalah pun menjadi di antara kewajiban. Namun memang jumhur Syafi'iyah berpendapat basmalah itu sunnah. Wallahu ta'ala alam. Tetapi ulama yang lain berpendapat basmalah itu sebagai satu kewajiban. Hanya dia bukan rukun. Nah ini bedanya itu aja. Basmalah itu satu kewajiban, hanya dia bukan rukun. Perbedaan antara rukun dan kewajiban, rukun atau wajibat, kalau rukun ditinggalkan walaupun tidak sengaja lupa, maka batal seluruhnya. Tetapi kalau wajibat ditinggalkan tidak karena sengaja, maka tidak merusak keseluruhan dari ibadah tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, ghuslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan, qabla idkhalihi malina, sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah. Kemudian maqmadhah, kumur-kumur, istinsyak, dan membasuh seluruh kepala. Empat hal ini Syekh Mustafa Bugha mengatakan dalil hadhihi sunanil arba', dalil bagi empat sunnah ini, apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, qad su'ila an wudhu'in nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi taurin minan ma la. Ada sebagian orang yang bertanya tentang wudhu nabi bagaimana, lalu dibawakan satu wadah air, fatawadha lahum wudhu nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa ini? Berarti Abdullah bin Zaid berwudu untuk mereka. Fatawadha lahum, berwudu untuk menyontohkan kepada mereka, menunjukkan bagaimana tata cara wudu. Wudu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nabi wudunya nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa 'ala yadihi min taur fa ghassala yadihi thalasan. Lalu dia menampung kedua tangannya, air ke dalam kedua tangannya, lalu dia membasuh telapak tangan tadi. Summa adkhala yadahu fit taur. Lalu baru dimasukkan airnya, dicelup. Masukkan tangannya tadi untuk mengambil air, menciduk air dengan tangannya. Sebelumnya ditampung, airnya ditampung dulu. Famat mata wastansyaqa. Kemudian berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke rongga hidung untuk dikeluarkan. Wastansara, dan keluar mengeluarkannya. Bisalasi ghorafat, dengan tiga cidukan. Summa adkhala yadahu fa ghassala wajhahu thalasan, dan seterusnya. Lalu memasukkan, mengambil lagi air dan membasuh wajahnya tiga kali dan seterusnya. Dari fi'lul wudu, af'alul wudu. Terkait dengan membasuh tangan sebelum memasukkan air ke dalam ina, sebagian ulama mengatakan ini wajib bagi yang tidur malam tadi. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah memerintahkan bagi orang yang tidur yabid, dikatakan kalimat yabid itu tidur malam. Nabi mengatakan dengan kalimat yabid, yabid itu tidur malam bukan tidur siang. Maka datanglah istilah mabid, bukan malam bina iman dan takwa atau apalah gitu. Ya, mabid itu bermalam. Mabid itu bermalam. Dan itu diperintahkan. Maka sebagian ulama mengatakan ini sebagai kewajiban. Ada yang mengatakan bahkan berdasarkan hadis ini juga wajib itu setiap yang baru bangun tidur semuanya, mau tidur malam mau bangun tidur siang. Tapi dijawab tadi kalimat yabid itu khusus untuk yang tidur malam. Wallahu a'lam. Matmadah, istinsyak, dan mengusap seluruh kepala. Terkait dengan matmadah dan istinsyak, bahkan termasuk membasuh telinga setelah itu wa mashul uzunain, maka sebagian ulama mengatakan wajib. Kenapa? Karena mulut dan hidung itu bagian dari wajah dan telinga itu bagian dari kepala. Mulut dan hidung itu bagian dari wajah dan telinga itu bagian dari kepala. Dan plus juga tidak pernah kita mendapatkan satu riwayat pun dari seorang sahabat atau bahkan nabi sekalipun yang meninggalkan salah satu dari hal-hal ini. Tidak ada satu riwayat yang kita dapatkan bahwasanya nabi wudu tanpa memasukkan air, tanpa beristinsyak, tanpa matmadah. Kemudian istinsyak, istinsyak lalu istinsyak, istinsyak itu mengeluarkan air. Karena kalau istinsyak saja tanpa istinsyak nanti lemas. Pengen wudu, tujuannya pengen sholat duha, larinya ke rumah sakit, kan bahaya. Kenapa? Terlalu semangat istinsyak. Kali aja ya semangat. Semangat istinsyak, lupa istinsyak. Airnya dimasukkan terus. Kali aja ada yang lupa gitu. Kita kan mengingatkan. Syukur-syukur bermanfaat. Dan membasuh kedua telinga. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas atau Utsman bin Affan, Nabi membasuh kepala disertai dengan telinga satu paket. Artinya membasuh kepala dan telinga itu satu paket. Utsman ya, Utsman, riwayat Utsman bin Affan. Maka Allahu a'lam. Yang saya lihat yang lebih kuat ini, karena mulut dan rongga hidung itu bagian dari wajah dan telinga bagian dari kepala. Artinya dia pun harus dibasuh. Hanya untuk ziyadah ini terdapat riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi matmadah dan istinsak setelah membasuh tangan. Dijadikan oleh Imam Muslim atau yang lainnya serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matmadah dan istinsak. Matmadah dan istinsak itu satu paket, ambil air, masukkan ke dua rongga sekaligus dan dikeluarkan setelah membasuh tangan. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya berdasarkan hadis ini tertib itu bukan suatu kewajiban, apalagi rukun. Kenapa? Karena Nabi membasuh muka, lalu beliau membasuh tangan, baru matmadah dan istinsyak. Tapi yang wallahu alam yang tepat adalah ziyadah dari apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Dalam hal ini matmadah dan istinsyak itu bisa dilakukan setelah perbuatan yang lain. Dari hal yang lain bisa dilihat bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan matmadah dan istinsyak. Entah beliau lupa atau apapun sebabnya, beliau tetap berkumur-kumur dan istinsyak setelah beliau membasuh tangannya. Makanya saya mengatakan yang lebih kuat wallahu alam ini, matmadah dan istinsyak termasuk membasuh telinga itu satu paket. Manbadah istinsak satu paket dengan membasuh muka, membasuh telinga satu paket dengan membasuh atau mengusap kepala. Luar dan dalam. Telinga tadi luar dan dalam, bukan dalamnya saja atau bukan luarnya saja. Di sini dikatakan bima ijadid, dengan air yang baru. Tetapi dalam riwayat tadi Utsman tadi ya, Nabi membasuh kepala tadi dengan air sisa yang ada di telapak tangan beliau, mengusapnya, lalu dilanjutkan dengan telinga sekaligus tanpa mengambil air yang baru. Terus bagaimana kita kalau mengambil air yang baru? Petunjuk Rasulullah adalah sebaik-baik petunjuk. Ahsan al-huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tasdilul lihyah, menyela-nyela jenggot. Tahdilul lihyah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, beliau mengambil satu ciduk air dengan telapak tangannya, kafan min ma fadakhalahu tahta apa? Hanakihi, di bawah dagunya. Fa khallala bihi al-lihyatihi. Lalu beliau menyela-nyela lihliyahnya, jenggotnya. Lalu beliau mengatakan hakadza amarani rabbi azza wajalla, demikianlah aku diperintahkan oleh Rabbku azza wajalla. Dan tahlilul asabi al-yadain wa rijlain, menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dan yang lain kedua, selain keduanya. Terkait dengan sunnah ini, terkait dengan sunnah menyela-nyela jari, ada suatu teladan yang baik dari Imam Malik. Dan satu majelis Imam Malik mengatakan, ketika ditanya tentang tahlil al-asabi, beliau mengatakan, aku memandang gak ada faedahnya. Artinya tidak dibangun atas dalil, mau dilakukan terserah, enggak pun enggak masalah. Lalu salah seorang muridnya membawakan suatu riwayat yang didengar dari gurunya yang lain selain Malik, kemudian disampaikan pada Imam Malik. Lalu Imam Malik ketika mendengar sanadnya, orang-orang yang thiqah, beliau mengatakan pada majelis berikutnya beliau mengoreksi pendapatnya tadi. Beliau mengatakan demikianlah pendapatku, atau lebih kurang demikian. Ini teladan yang agung dari seorang imam yang agung, bagaimana kita dengan sunnah. Sekalipun bertentangan dengan pendapat pribadi kita atau pendapat siapapun itu, pendapat guru kita kah, siapakah, ketika datang sunnah mengatakan suatu yang berbeda, maka sunnah itu wajib untuk diagungkan dan didahulukan ketimbang pendapat tadi. Maka sunnah itu adalah siang dan ra'yu itu adalah malam. Jadi kalau orang datang kepadanya sunnah yang sabit syaratnya sabit. Karena Imam Malik tadi melihat sanadnya dulu. Tidak langsung, ya imam saya mendengar begini-begini, oh iya kalau gitu sunnah, enggak. Beliau mengatakan ini sanad yang baik katanya. Ini sanad yang jayid, yang bagus. Jayid menurut pendapat ucapan Malik adalah sahih, bukan sekedar yang dianggap baik. Rawinya terpercaya. Lalu beliau mengoreksi pendapatnya. Sekalipun berbeda dengan pendapat sebelumnya, beliau tidak bersikeras. Hal serupa juga didapatkan dari Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lain. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah murid mereka. Rahmatullah alaihim ajma'in. Dan taqdimul yumna 'alal yusra. Dalam riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan annahu tawadda'a dan seterusnya. Dan di dalam hadis itu Ibn Abbas mengatakan summa akhadha ghurfatan aw ghurfatan min ma fa ghasala biha yadahu al yumna summa akhadha ghurfatan min ma fa ghasala biha yadahu al yusra. Nabi membasuh yang kanan, tangan yang kanan, lalu ambil air lagi, beliau membasuh yang kiri. Wa taharatu salasan salasan. Berdasarkan tadi hadis berdasarkan hadis Utsman bin Affan. Beliau menunjukkan mengajarkan orang-orang yang ada bersamanya wudu Rasulullah, lalu rawi mengatakan summa tawaddu'a salasan salasan. Ini sunnah, tidak menunjukkan kewajiban. Karena dalam kesempatan yang lain Rasulullah berwudu dengan dua-dua. Dalam kesempatan yang lain bahkan satu tunggal. Jadi mau satu, mau dua, mau tiga itu disunahkan. Yang ngarang itu empat atau lima atau enam. Itu ngarang namanya. Dan tidak ada karangan dalam agama. Wal muwalah dan terus menerus muwalah ay tatabu fit tathhir bainal a'dha bihaitsu la yakhif al awwal qabla syuru' fi tsani 'adah. Jadi ukurannya ada secara adat, ukuran muwalah itu adat. Orang mengatakan muwalah itu kalau selesai lanjut terus, tidak ada faslah, tidak ada pemisah. Ya kalau kita sambil ngobrol gimana? Apakah ada mani berwudu sambil ngobrol? Atau basuh dulu muka, kemudian ngobrol sebentar, lalu basuh tangan? Maka hukumnya adalah adat. Kalau obrolan tadi secara adat sudah dianggap memisahkan antara perbuatan sebelum dan setelahnya, maka itu sudah tidak mualah. Ya seperti tadi, ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Berarti tadi itu cuma basuh muka aja, pengen ngopi mungkin, ada bala-bala di situ, ada pisang goreng, karena baru bangun tidur, gak enak kalau langsung makan. Lalu setelah itu tiba-tiba basuh tangan, oh mungkin tadi karena dia makan gorengan, tangannya berminyak kan, keluar dari, secara adat keluar dari af'al wudu, dari pekerjaan berwudu itu secara adat keluar. Hal ini sama dengan berjalan di dalam sholat. Tidak ada larangan untuk berjalan di dalam sholat, kecuali secara adat gerakan yang selain sholat tadi sudah mengeluarkan dia dari af'al sholat. Ketika memang dibutuhkan seorang untuk berpindah dari satu tempat ke satu tempat di saat dia sholat, maka dia lakukan. Tapi kalau perpindahan tadi atau gerakan yang dia lakukan tadi, misal kita sholat menggerakkan tangan kiri kita, tidak batal sholat. Bahkan orang untuk mengatakan sholatnya rusak pun dia harus mendatangkan dalil. Tetapi kalau secara adat perbuatan tadi sudah bisa dihukumi, wah orang ini lagi lambai-lambaikan orang di luar masjid ini, berarti sholatnya batal. Jadi ukurannya adat. Gak ada, sebagian orang mengatakan kalau gerakan lebih dari 3 batal, ya kan? Nah tidak ada yang seperti ini, tidak ada pembatasan. Karena untuk mentahdid, membatasi hal seperti ini butuh dalil. Sementara dalil gak ada. Artinya hukum kembali kepada hukum asal. Boleh. Dan yang berkaitan dengannya pun secara asal, artinya kebiasaan. Ini orang gerak kiri, gerak kanan, oh ini nari namanya, ya kan? Jadi tidak dianggap sholat. Sekalipun dia bersedekap, dia sedekap, tapi gerak kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, oh orang ini nari. Yang namanya nari itu bukan sholat. Sama seperti mualah, sama halnya dengan mualah. Ukurannya adat. Kalau perbuatan yang memisahkan antara satu fiil dengan fiil berikutnya tadi secara adat dapat menghukumi bahwasanya yang pertama tadi bukan bagian dari wudu, atau dia sudah keluar dari perbuatan berwudu, dia bukan berwudu, oh ini lagi ngobrol bukan lagi wudu, berarti yang pertama tadi hanya dianggap membasuh muka. Maka kalau dia mau berwudu dia harus ulang dari awal. Jadi kalau dari sini, kalau kita mau ambil kalimat yang dalam tanda kutip frontal ya atau radikal. Antum basuh muka, lalu antum naik ke rumah, naik ke lantai 3, turun lagi basuh lagi tangan. Kalau secara adat itu tidak mengeluarkan antum dari fi'lul wudu, maka itu boleh. Realnya kita berwudu, baru sampai pada sebagian anggota wudu, lalu kita berpindah dari tempat wudu tadi, entah mengambil sesuatu untuk orang, lalu kita lanjutkan, itu boleh. Dengan catatan perbuatan kita tadi tidak dianggap sebagai keluar dari perbuatan berwudu. Misal ngambil sebentar. Walaupun biasanya kalau di musim panas, ada orang mengatakan muwalah itu batasannya harus masih basah. Terus kalau masih musim panas gimana? Musim panas sekarang siramkan ke tangan, gak nunggu menit, langsung kering. Sampai-sampai kadang bisa jadi, saya juga pernah, saya sudah basuh tangan atau belum ya? Karena gak ada bekas. Ah udah tadi kok, tadi udah disiram. Ingat lagi kan? Sampai seperti itu. Apalagi kalau di daerah yang memang tandus. Di Indonesia saja. Bisa mungkin seperti itu terjadi. Pernah terjadi dong saya. Ini udah basuh tangan apa belum? Kok kering banget gitu. Ingat-ingat, oh udah tadi. Lanjutkan basuh tangan yang satunya lagi atau basuh kaki. Nah, di saat berwudu tadi misalnya ada orang minta ambilkan sesuatu yang penting dan tidak jauh, kebetulan tidak jauh dekat, kita ambilkan, ini ambil, kita lanjutkan, nggak masalah. Allahu a'lam. Tapi kalau tadi kita ambilkan yang satu terus bantu masak lagi di dapur gitu, itu udah keluar dari film wudu, maka itu batal. Sampai di sini ada pertanyaan? Ustaz, ya. Kalau tasmiyah itu wudunya pas di WC itu gimana, Ustaz? Nah makanya sebagian ulama terkait ini mengatakan tidak boleh berwudu di kloset atau di jamban itu tadi. Maka khilaf ulama. Bagi mereka yang mengatakan wajib tasmiyah, ada dua kelompok. Kelompok pertama tidak boleh secara mutlak. Kelompok kedua mungkin untuk berwudu di WC, di jamban, tapi tasmiyahnya tidak sir, tidak jahar. Tadi hati, kalau di hati tidak mengucapkan ini ya kan sebenarnya. Makanya wallahu alam, kalau Syekh Utsaimin beliau merinci sejauh yang saya tahu, kalau orang itu berwudu di tempat yang memang sudah disediakan tempat wudunya dan ini WC-nya, maka dia tidak boleh berwudu di WC. Beliau melihat dari sisi yang lain bahwasanya itu mengambil hak orang. Hak orang yang butuh dengan WC. Sementara tempat wudu ada, tapi bagaimana dengan yang tidak ada tempat yang khusus untuk berwudu? Ya tidak masalah. Wallahu a'lam. Seperti di rumah kan? Di rumah aja sebagian kita enggak ada tempat yang khusus wudu. Bahkan keran itu cuma satu-satunya di mana? Kamar mandi. Ya kan? Keran itu cuma satu-satunya di rumah kadang, kamar mandi. Terus cuci piringnya di mana? Entah gimana lah. Gak tahu. Artinya air yang ditampung itu, yang bersih itu tadi, yang memang disediakan terus itu di kamar mandi. Bagaimana? Ya tidak. Tidak ada takaluf di dalam agama ini secara asal. Tidak ada pula mensusah-susahkan diri, angkut dulu airnya ke taman, ke depan gitu. Baru wudu dan sebagainya. Ini takaluf. Ya wudu aja sebisanya. Terus bagaimana dengan basmalahnya? Wallahu a'lam. Jahar atau enggak ya, jangan jahar. Ataupun mungkin bisa kita gunakan pendapat tadi di dalam hati. Tapi secara asal kalau di dalam hati bukan mengucapkan, bukan talafuz itu. Yang namanya talafuz, yang namanya lafzun, yang namanya qiraah itu perbuatan bibir. Perbuatan lisan. Ataupun di dalam hati itu namanya nawal, yanwi, niat. Saya kemarin pernah bahas tempatnya niat. Nah ini juga tempatnya niat itu di dalam hati. Seluruh ulama syafi'iyah mengatakan wa mahalluha al-qalb. Antum buka majmu' syarah muhazab. Antum buka muhazabnya. Antum buka al-hawi al-kabir, al-mawardi, Nawawi Ibnu Ishaq atau Abu Ishaq, Mawardi dan yang lainnya mengatakan tempatnya niat di hati. Imam Mawardi bahkan menjelaskan dengan rinci, dikatakan niat karena dia pekerjaan hati, seperti dikatakan qiraah atau qiraah karena dia pekerjaan lisan. Jadi keliru kita mengatakan baca dalam hati. Enggak ada baca dalam hati. Yang ada itu baca dengan lisan. Karena qiraah itu perbuatan jawari, di antara jawari yaitu lisan, dan niat itu perbuatan hati, bukan jawari. Terus bagaimana dengan talafuz bin niat? Melafazkan niat. Dalam kitab-kitab Syafi'iyah, termasuk dalam Al-Hawi Al-Kabir, mereka membahas panjang lebar. Imam Mawardi mengatakan, dan ini disepakati oleh seluruh ulama, orang yang mengucapkan atau melafazkan niat tetapi hatinya tidak berniat, la yujzi'uhu, tidak dianggap, tidak dibenarkan. Tapi orang yang berniat dengan hatinya dan dia tidak melafazkan niat, maka ini yang dibenarkan. Dan ini secara asal. Bagaimana dengan orang yang kedua-duanya dilakukan? Mereka mengatakan dibolehkan. Tapi kita katakan bahwasanya agama ini sebagaimana yang datang dari Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membutuhkan tambahan dan tidak membutuhkan dan tidak boleh dikurang-kurangi. Agama ini selesai ketika Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, maka batallah segala tambahan. Ma ba'da tamam illa nuqsan, kata Umar. Tidak ada setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Jadi kalau mau ditambahi bukan makin sempurna tapi makin kurang. Itu maksudnya. Kalau ada orang yang menambah-nambahi setelah Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan. Ma badal kamal, bukan ma badal tamam, ma badal kamal ila nuksan. Setelah disempurnakan, Allah mengatakan hari ini aku sempurnakan, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan, aku lengkapi nikmat atas kalian. Maka kalau ada orang yang menambah-nambahkan, justru itu mengurangi. Apalagi kalau dikatakan mustahab, mustahab talafuz bin niyyah fi kulli ibadah, dalam sholat, dalam wudhu, tayamum, sebagainya, datangkan dalil. Hatu burhanakum in kuntum shalihin. Ketika tidak ada dalil, maka batallah pendapat itu tadi. Karena al-aslu fil ibadah al-hadhar au man'u. Hukum asal ibadah itu terlarang. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai datang dalil yang menunjukkan ibadah itu ada. Imam Abu Ishaq Asy-Syafi'i di dalam Al-Iqtisam beliau menjelaskan sangat bagus terkait dengan perkara ini. Al-Iqtisam kita tahu kitab khusus bahas tentang bid'ah dan yang berkaitan dengannya. Beliau mengatakan ibadah itu di dalam dalam tiga bentuk atau empat. Kita lihat ada tiga atau empat. Yang pertama, yang asalnya disebutkan oleh syariat dan cabangnya, saya gunakan istilah asal dan cabang, itu disebutkan dalam syariat. Misalnya di dalam syariat sholat itu disebutkan aqimus sholat, ya kan? Cabang dari sholat, sholat fardu disebut, sholat suhur disebutkan, sholat tatawu misalnya sholat malam, sholat duha itu disebutkan. Ini yang pertama. Maka mengerjakan hal ini ya sesuai dengan tuntunan, apa tuntutannya. Kalau dia memang dituntut wajib, dia menjadi wajib, mengerjakannya wajib. Kalau tuntutannya lemah, maka dia menjadi mengerjakan menjadi sunnah. Wajib dan sunnah itu kan perintah. Hanya bedanya yang wajib itu diperintahkan dengan perintah yang tegas, tapi yang sunnah itu diperintahkan dengan perintah yang ringan, yang longgar. Contoh sholat sebelum maghrib, dua rakaat sebelum maghrib, wajib atau sunnah? Sunnah. Nabi mengatakan shollu qoblal maghrib. Itu perintah atau bukan? Perintah. Tapi perintahnya lemah. Apa yang menunjuk lemah? Di akhir Nabi mengatakan liman syaa, bagi yang pengen aja. Nah, berarti lemah kan perintah tadi? Nah, sunnah dan wajib atau sunnah dan fardu itu kedua-duanya adalah perintah. Hanya bedanya yang wajib atau fardu perintahnya tegas, saklek. Tapi kalau yang sunnah perintahnya longgar. Contoh tadi. Sama seperti makruh dan haram, dua-duanya dilarang. Hanya yang haram itu larangannya saklek, tapi yang makruh tadi larangannya lebih longgar. Nah, ini yang pertama kata Imam Syatibi, yang asalnya itu disebutkan oleh syariat, cabang-cabangnya itu disebutkan. Ada yang kedua, yang asalnya disebut, cabangnya enggak. Kata Imam Syatibi, kebanyakan manusia enggak paham ini. Mereka mengira yang kedua ini sama dengan yang pertama. Contoh, Allah katakan dalam Al-Quran, berzikirlah kepadaku, perintah zikir atau perintah sholat. Lalu ada zikir ini, zikir itu dan sebagainya yang enggak disebutkan oleh syariat. Sebagian orang, loh kan diperintahkan zikir, berarti boleh dong katanya. Zikir-zikir yang tidak disebutkan oleh syariat. Imam Syafi'i menjelaskan perintah sholat itu tidak melazimkan perintah sholat maghrib, sholat isya dan sebagainya. Artinya penetapan adanya sholat maghrib, isya dan sebagainya itu butuh dalil yang khusus. Paham? Paham maksudnya? Jadi ketika Allah mengatakan hakimi sholat, itu tidak menunjukkan, ini kan perintah al-aslu fil amri lil wujub, oh sholat itu wajib. Itu tidak menunjukkan kewajiban sholat secara mutlak, sholat apapun, bahkan zuhur, isya, subuh itu tidak ditunjukkan oleh dalil tadi. Hanya dalil ini umum dan dia masih mubham sifatnya, belum jelas, terlalu global. Adapun adanya maghrib, adanya isya dan sebagainya itu butuh dalil khusus. Sama seperti perintah zikir. Perintah zikir itu perintahnya umum. Adapun tata cara zikir, zikir yang bagaimana itu butuh dalil khusus. Sebagian manusia enggak paham kata Imam Syafi'i. Dikiranya yang kedua ini sama dengan yang pertama, akhirnya terjadilah bid'ah. Di sinilah celah bid'ah itu. Makanya kalau kita menegur orang yang melakukan salawat-salawat yang enggak jelas, yang bahkan di dalamnya ada kesyirikan, mereka mengatakan apa? Wahabi anti sholawat, ya kan? Padahal kita tidak melarang sholawat, kita bersholawat, kita katakan bahkan dalam sebagian kesempatan sholawat wajib, benar nggak? Contohnya apa? Sholat apa? Sholawat di dalam tasyahud wajib, bahkan dalam kesempatan yang bebas, yang lebih bebas, waktu yang mesti tidak terikat, ketika disebutkan nama Nabi, sangat disunnahkan untuk bersolawat. Siapa yang bilang enggak solawat? Kalau ada di antara kita yang mengatakan solawat, meremehkan solawat, itu perlu ditatar lagi, bani. Suruh matrikulasi lagi. Meremehkan solawat. Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi ashr. Lihat, siapa yang bersalawat atasku satu salawat, Allah bersalawat atasnya 10. Lihat, 10 maksudnya salawat Allah bagaimana? Allah sebut-sebut namanya di hadapan para malaikat, Allah puji dan sebagainya. Itu para ulama mengatakan. Okay. Nah, ini yang ketiga, berarti tiga benar. Yang secara asal tidak disebutkan, cabang pun tidak disebutkan. Kalau ini dikerjakan murni bid'ah, yang tidak ada ditunjukkan secara asalnya, pokoknya tidak disebutkan, secara cabang tidak disebutkan. Misalnya berdiri di panas matahari, nggak ada. Wukuf di Arafah saja tidak berdiri, duduk kan? Ini berdiri, menjadikan dia berdiri di tengah teriknya matahari itu sebagai bentuk ibadah, ini enggak ada. Dan jelas dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Adapun yang kedua tadi, banyak kekeliruan manusia itu yang kedua, yang secara asal disebutkan tapi cabang enggak. Yang ini tidak sama dengan yang pertama, karena tadi keumuman dalil tentang sholat misalnya, tentang zikir misalnya, itu tidak melegitimasi zikir-zikir atau sholat-sholat tertentu. Dari mana pembenarannya? Dari dalil yang lain yang juga sahih. Oh, Nabi menjelaskan ada sholat sunnah sebelum maghrib, ya kita kerjakan. Ketika tidak dijelaskan, bahkan tidak disebutkan, maka tidak dikerjakan. Al-aslu fil ibadah al-man'u, hukum asal ibadah itu terlarang. Tapi dalam muamalah itu mengubah, kebalikan, sampai datang dalil atau kaidah-kaidah yang jelas melarang. Misalnya akadnya ada unsur penipuan, misalnya akad muamalahnya tadi ada unsur penipuan. Yang diharamkan itu, yang dilarang tadi, bukan akadnya tapi penipuannya. Sesuatu yang membawa kepada yang haram itu pun haram. Jual beli mubah kan? Saya punya buku, boleh gak saya jual? Boleh kan? Tapi secara asal boleh nih, jual beli boleh. Tapi ada akadnya yang dilarang. Misalnya buku itu cacat, tapi saya tutupi kecacatannya, saya katakan buku ini bagus. Yang dilarang jual belinya atau apanya? Kedustaan di dalam itu. Dan kitman, karena dalam jual beli tidak boleh kitman. Kitman artinya menutupi kecacatan, tidak boleh. Jadi yang dilarang itu bukan jual belinya gitu. Tetapi apa yang menyertai jual belinya? Kedustaan dan kitmannya tadi. Wah, ini bagus, dipuji-puji. Padahal halamannya 10 halaman sobek atau hilang sama sekali kan? Kalau mau dijual harus disebutkan cacatnya. Kalau yang beli ridho, ya terjadilah transaksi jual beli dan sah. Dan apa yang didapatkan dari jual beli tadi halal. Kalau enggak ridho ya sudah, selesai kan ada khiyar. Mau beli atau enggak? Enggak maulah. Kalau cacat ya udah, makasih, selesai. Kalau kita jual beli, kalau enggak jadi beli, ngambek ya. Ini enggak benar. Nah, ini terkait dengan ibadah. Tuntunan kita di sini sekali lagi bukan pendapat siapapun, tapi nas syariah. Termasuk dalam menetapkan ini harus atau tidak, ini sunnah atau tidak. Tidak ada pertanyaan lagi? Yang lain? Baru jam 5 ya? 5 lewat 5, benar? Itu yang di atas bacanya 5 lewat 5 bukan? Yang di bawah 17.02. Terus yang mana satu? Kalau mereka itu berantem, kita harus ambil yang mana? Coba. Iya kan? Kalau mereka berantem, kita ambil yang mana? Jangan-jangan antum juga berantem. Yang di tangan antum itu berantem juga. 1.75, 1.72, 1.73. Terus saya harus percaya dengan yang mana? Plus minus ya. Kalau gitu kita lanjutkanlah satu lagi. Tentang istinja. Fasrul wal istinja wajibun min al-qawli wal qa'il wal afdalu an yastanja bil ahjari thumma yudhi'uha bil ma' wa yajuzu an yaqtasiru 'ala al-ma'i aw 'ala thalathati ahjarin min qibli min al-mahalla fa idza arada al-iqtisaru 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Fa idza arada al-iqtisaru 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Sedikit lagi. Ada? Habis? Belum fasal baru kan? Wajadani bu istiqbal al-qiblati wastidbariha wastidbawaha fi as-sahra wajadani bul qawla wal ghalidha fi al-ma'i al-raqib wa tahta ash-shajarati al-musmira wa fi al-tariq wadh-dhilli wasaqbi wa la yatakallamu ala al-qawli wal ghalidha wa la yastaqbilu ash-shams wal qamara wa la yastaqbiluhuma. Hasbu. Sampai lah jam 5 lewat 20. Faslun wal istinja'u wajibun minal bau Wallahi istinja, ada dua istilah di sini, istinja dan istijmar. Istinja yaitu membersihkan apa? Kotoran yang kita keluarkan maksudnya. Kalau membersihkan kotoran yang ada di atas batu tidak dikatakan istinja. Dengan air itu istinja. Sedangkan istijmar membersihkannya tadi dengan batu atau sesuatu yang bisa menggantikan batu. Itu istijmar. Jadi kalau istinja itu mesti dengan air, kalau istijmar bisa dengan batu, bisa dengan apa? Daun atau sesuatu yang bisa menggantikan batu tadi. Secara asal istijmar itu dengan batu. Kalau membersihkan dengan tisu apa namanya? Istinja? Istijmar. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Jadi buang air kecil dan buang air besar wajib istinja. Di sini penulis mengatakan wal afdalu ayyastanji bil ahjari summa yuthbi'uha bil ma, dan disunnah dan diutamakan lebih utama untuk beristinja dengan batu ahjar bebatuan kemudian diringi dengan air. Sisi afdoliyahnya apa? Ini sisi afdoliyahnya apa? Tidak dijelaskan di sini. Kenapa lebih afdol dimulai dengan batu, kemudian diiringi dengan air? Sementara dalil yang menunjukkan ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk khala. Khala itu hamam. Makan di qada'il hajah, tempat untuk buang hajat. Fa'ahmilu ana wa ulamun nahwi idawatan min ma' wa'anazah. Wa'anazatan. Ma mana anazah? Kotoran yang keras ya. Anazah, ma mana anazah? Anazah. Lalu aku dan ada anak kecil yang ya sebayalah denganku, nahwi idawatan min ma, sewadah air. Wa anazah fayastanji bil ma. Nabi beristinja dengan air. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan selainnya dari Ibnu Mas'ud, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaid. Nabi buang air besar. Famarani an atiyahu bisalasati ahjar. Lalu beliau memerintahkanku untuk membawa tiga buah batu. Dan dari Anas dan dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid," jika salah seorang kalian datang untuk buang hajat, pergi ke tempat buang hajat, fal yadhhab ma'hu bi salasati ahjar, maka hendaklah dia berangkat dengan tiga batu, yastatibu bihinna, dia bersuci dengan ketiganya, fa innaha tujziul anhu, itu mencukupi baginya. Riwayat yang lain dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat hazil ayah fi ahli Quba, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Qala kanu yastanjuna bil ma. Fa nazalat fihim hadhil ayah. Ayat ini yang tadi dibacakan, fihi rijalun, di antara mereka ada laki-laki, yuhibbuna, yang mencintai ayyatatahharu, mencintai kesucian, untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Ibnu atau Abu Hurairah mengatakan, kanu ani Nabi. Tadi Nabi mengatakan, kemudian Abu Hurairah mengatakan, kanu mereka yastanjuna bilma, beristinja dengan air. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kaul penulis ini. Wal afdal bil ahjar summa yutriyumha bil ma. Wallahu alam. Adapun dalil-dalilnya, Nabi beristinja dengan air saja atau beliau istijmar dengan tiga batu atau ganjil. Intinya ganjil. Dan Al-Ghazi pun tidak menyebutkan wa yajuzu ay yaqtasira 'ala al-ma'i aw 'ala thalathati ahjar, dan boleh untuk mencukupkan dengan air saja atau dengan tiga batu. Yunki bihinnal al-mahal, dia membersihkan ya tempat kotor tadi dengan batu-batu tadi. Fa idza arada al-iktisar 'ala ahadihima fal ma'u afdal, apabila memang mau mencukupkan diri dengan salah satu dari kedua tadi dengan air atau batu, maka air lebih utama. Artinya istinja lebih utama daripada istijmar. Nah, terkait dengan ini, boleh seseorang dengan hanya satu batu, tapi dia mengusapkan tiga sisi yang berbeda dari batu tadi. Seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazi, wal wajib thalatha masahat, dan wajib itu dengan tiga usapan. Walau bisalasati atrafil hajar wahid, sekalipun dengan tiga sisi, caranya dengan tiga sisi batu yang satu, batunya satu tapi dengan sisi yang berbeda. Wallahu a'lam. Hanya saja Nabi SAW minta tiga, dan dalam satu riwayat yang lain tiga, lima, dan seterusnya ganjil. Ini menunjukkan yang tentu yang paling utama istijmar dengan cara demikian yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi dari hadis-hadis yang disampaikan, dan seluruhnya insyaallah sahih. Dan kalau mencukupkan air ataupun dengan batu, maka air lebih utama, istinja lebih utama daripada istijmar. Wajah kita nih bu istiqbal al kiblah wa istiqbalah fi sahra, dan hendaknya menjauhi untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat fis sahara, ketika di padang, di tempat terbuka. Fis sahara, sahara maknanya tempat terbuka, padang pasir dan sebagainya. Dan sekarang tentunya kiblat. Adapun bagi orang di Mekah yang menghadap Ka'bah atau membelakangi, ya kan? Kalau dulu kiblat kita kaum muslimin sebelum Ka'bah Baitul Maqdis. Maka tidak boleh menghadap atau membelakangi Baitul Maqdis. Kemudian sekarang Ka'bah, maka tidak boleh menghadap atau membelakangi Ka'bah fis sahra. Al-Ghazi mengatakan wa yajtanibu wujuban qadil hajah. Ini kewajiban untuk yang buang hajat. Istiqbal kiblah wastidbaraha fi sahra illam yakun bainahu wa bainal kiblah satir. jika tidak ada pemisah pembatas antara dirinya dengan kiblat. Itu tadi sahra, padang yang luas. Au kana lam yablu thulasi dhira, atau pembatas tadi tidak mencapai sepertiga dhira. Ini yang dikatakan oleh Al-Ghazi. Lagi-lagi kalau ditanya dalilnya apa, saya enggak tahu dalilnya apa. Yang jelas Al-Ghazi sebagai pensyarah Abu Suja demikian mengatakan, atau mencapai 3 zero tapi jaraknya lebih dari 3 zero. Tuh, ribet. Ya kan? Udahlah. Kalau kita cukupkan katakan tidak boleh membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat ketika di tempat terbuka, titik, selesai kan? Tapi dibuatnya syaratnya, disebutkan tidak ada maksudnya tadi tidak ada batas antara dia dengan kiblat. Batasnya berapa? Sebut lagi ukurannya. Penetapan ini semua mestinya dengan dalil. Tidak bisa mujarad ijtihad. Sekalipun dia mujtahid sekaliber Imam Syafi'i. Karena pembatasan sesuatu di dalam ibadah itu wajib dengan dalil. Imam Bukhari meriwayatkan dan Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, paman Nabi dari ibunya, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Jika kalian mendatangi ghaid, untuk buang air besar di sini, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah menghadap kiblat, dan tidak pula wala tastadbiruha, membelakanginya. Walakin, akan tetapi hendaklah syarriqu, kalian menghadap ke timur, au gharribu. Terus kalau kita gimana? Enggak boleh menghadap dan belakang kiblat, tapi harus menghadap timur atau barat. Ayo, gimana tuh? Nabi mengatakan syarriqu au gharribu, gimana? Ahsantum. Nabi bicara dengan teman-temannya di Madinah. Kata orang, ada orang mengatakan kita ini orang-orang yang skripturalis, yang tekstualis banget gitu. Sampai-sampai hampir saja mereka menuduh kita itu gak pernah pakai akal. Di antara contohnya apa? Nabi ketika ada orang badui kencing di masjid, Nabi perintahkan ambil air dalam wadah kemudian disiram, udah gitu aja. Lalu mereka menuduh, terus gimana tuh orang-orang yang skripturalis ini? Masjidnya pakai keramik, disiram aja. Ya kemana-mana pasti kan ternyata. Apakah dengan hadis ini juga begitu demikian? Tetapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Kalau benar skripturalis seperti itu, tekstualis banget yang seperti itu, maka kita orang yang paling bingung untuk mengamalkan hadis ini. Kenapa? Enggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat, tapi harus menghadap timur atau barat. Ayo, gimana? Enggak akan ketemu. Makanya saya katakan, kalau antum ketemu dengan orang yang seperti itu, enggak ada orang yang skripturalis. Abu Ibnu Hazm yang dikenal zahiri banget, sampai-sampai nanti ada yang kedua ma'rakit, nanti buang air di ma'rakit, sangat zahiri. Enggak juga gitu-gitu banget. Apalagi yang lain. Mereka nuduh orang-orang Wahabilah, Salafilah, sebagainya, orang Hanabilah lah. Ada lagi yang dituduh, termasuk teman-teman kita di Persis pun dituduh demikian. Enggak ada manusia yang sangat tekstualis seperti itu. Karena kalau menjadi orang yang sangat tekstualis, ketemu hadis ini akan bingung. Dilarang menghadap dan belakang kiblat, tapi harus menghadap ke timur atau barat. Udah enggak bisa ngamalin hadis ini. Artinya kemudian wa hassa dzalika bis-sahra wa ma fi ma'naha minal amakinah minal amkinah allati la satir fiha wa dalilut takhsis ma rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala irtaqaitu fawqa dhahri bayta Hafsah li ba'di hajati fara'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbilasyam. Nah, lihat hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Jadi ceritanya Ibnu Umar ini entah kenapa naiklah ke atas rumah Aisyah, ke atapnya, ngintip apa enggak tahu. Ya kan? Hafsah, afwan. Ya, katanya libak di hajati, ada tujuannya, ada sebagian urusanku. Lalu dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdil hajatahu. Qada hajah, buang hajat, mustadbiral kiblah, membelakangi kiblat, mustaqbilas syam, menghadap syam. Ini kan di dalam ruangan. Adapun yang tadi larangan ketika datang hadis Ibnu Umar ini, maka larangan yang tadi dipahami bahwasanya itu larangan ketika qada hajah di sahra, di tempat terbuka. Apapun, adapun di tempat tertutup yang itu ada pemisah jelas antara kita dan kiblat dan sebagainya, maka tidak ada la haraj. Tidak ada sesuatu yang memberatkan, tidak ada larangan, tidak ada penghalang untuk hal tersebut. Wallahu taala a'lam. Kemudian wajtajibul baul wa ghaid fil ma'ir raqid. Wajtanibu al baul wal ghaid fil ma'ir raqid. Dan hendaklah dia menjauhi, artinya tidak buang air besar ataupun kecil, fil ma'ir raqid, pada air yang tergenang. Tidak boleh. Nah, cerita Ibnu Hazm tadi, saking zahiriyah, saking zahir banget pemahaman beliau, kalau antum buang air, ini kabarnya, saya belum pernah lihat muhallaknya langsung. Kabar kata orang yang sudah pernah baca, kalau antum buang air dalam botol itu, lalu antum segel, tutup, antum lemparkan ke dalam air tergenang, boleh. Karena larangannya larangan buang air kencing ataupun buang air besar, bukan membuang kotorannya gitu. Ibnu Hazm dicela dengan sebab ini. Ibnu Hazm dikritik dengan sebab ini. Para ulama mengatakan inti dari larangan ini adalah masalah bersihnya tadi. Kalau di air yang tergenang, penyakitnya numpuk di situ. Iya kan? Intinya itu. Kenapa? Supaya tidak menyakiti siapa yang mengambil manfaat dari air tergenang tadi. Entah itu manusia, entah itu hewan dan sebagainya. Intinya di sana. Bukan kencingnya sendiri, bukan buang air besarnya sendiri, bukan itu. Nah, ini Ibnu Hazm yang sezahiri seperti itu saja, enggak seperti yang dikatakan orang-orang yang menuduh sebagian kaum muslimin itu tekstualis. Sampai-sampai hampir mereka menuduh enggak mikir sama sekali. Contohnya tadi, kalau ada orang buang air kecil di masjid misalnya, anak kecil misalnya, ngompol di masjid. Kalau orang yang tekstualis model-model kelompok anu disebutin, itu bakal ngambil air satu ember kemudian disiram, udah gitu aja. La haula wala quwata illa billah. Hadza muhtanun azim. Ini tuduhan yang besar. Yang mereka itu enggak ketemu kelompok itu, tapi disematkan aja lah gitu, biar rame. Wa tahta syajarah al-musmarah atau musmirah, dan di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah, wa fit tariq wa dhil, di jalan dan di bawah naungan, artinya di tempat orang-orang menjadikan dia naungan. Entah itu pohon, entah itu sebagainya, termasuk halte bis, terminal sebagainya. Kalau di Indonesia, la haula wala quwata illa billah. Ajib, harum semerbak. Ya kan? Terminal, halte dan sebagainya. Nikmat. Wasuqbi. Iya. Wasaqbi. Sini suqbi. Mama suqbi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yubala fil aw yubala fil hujr. Dalam sebagian naskah lafaz sa'bi atau sukbi ini enggak ada, hilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air fil apa? Juhr. Wa huwa sukbi fil ard. Apa itu sukbi situ? Lubang ini. Lubang hewan, lubang-lubang semut dan sebagainya. Wasabbi fil ard, dan lubang yang ada di bumi. Nam, wahwan nazil mustadir, tempat tinggalnya, ya serangga-serangga, misalnya lah. Nah itu, mana tadi kalimatnya? Walayatakallamu alal bauli wal ghaid, dan tidak berbicara ketika buang air kecil ataupun besar. Nah, ini yang dilarang tadi, ma'ur rakid, di air yang tergenang, di bawah pohon yang berbuah, di jalan, di tempat bernaung, di lubang-lubang semut dan semisalnya. Ada 5 tempat yang kesemuanya ini dalam rangka menjaga hak-hak makhluk yang memanfaatkan tempat-tempat tadi. Pohon yang berbuah, jalan. Antum bayangkan kita berjalan, kiri kanannya itu sampah berserakan. Itu sangat tidak nyaman. Apalagi kalau jalan dijadikan tempat buang hajat. Itu setiap orang yang lewat akan menyumpahi orang yang melakukan itu tadi. Maka jadilah dia tempat laknat bagi orang-orang yang melakukan itu. Dari kita di bawah naungan halte dan sebagainya, suka-suka aja sebagian kita seperti itu. Buang air, biasanya buang air kecil sih, buang air besar mungkin agak menjauh, tapi tetap saja itu mengganggu. Yang lucunya ada yang tidur di tempat seperti itu. Bisa deh. Termasuk di lubang yang ada di bumi tadi, untuk tidak menyakiti entah semut, entah hewan yang lain yang tinggal di situ, tempat tinggal serangga-serangga. Dan di antara yang disunnahkan ketika buang air, wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid, tidak berbicara ketika buang hajat. Kalau kita sambil teleponan mungkin ada. Mungkin enggak ada teleponan. Main HP. Ya kalau main HP gak ngobrol gak apa-apa. Masalahnya ngobrol. Atau saut-sautan sama teman yang di luar lagi. Ya kan? Temannya di kamar mandi, dianya di dia di kamar mandi, temannya di ruang tamu. Saut-sautan ngobrol. Pembicaranya masih hangat. Wala yastaqbil syams wal qamar, dan tidak juga menghadap matahari ataupun bulan. Wala yastaqbiruha, dan tidak pula membelakanginya. Yaitu dimakruhkan baginya hal tersebut. Tetapi Imam Nawawi dalam Raudhah wa Syarhul Muhadzab qala istibbarahuma laisa bimakruh, membelakanginya tidaklah makruh. Wa qala fi Syarhil Wasit, dan dikatakan di dalam Syarh Al-Wasit, inna tarki istiqbalha lihima wa istiqbalihima sawa ay fayakuna mubahan, menghadap ataupun belakangnya sama aja, ya ini boleh. Wa qala fi tahqiq, dan dikatakan dalam tahqiq, inna karahata istiqbaluhuma la asdalaha, sungguhnya kemakruhan untuk membelakangi matahari atau bulan itu tidak ada asal usulnya. Wa qawlu wala yastaqbilu ila akhir as-saqit fi ba'd nusahmati. Dan perkataan Abu Syuja, wala yastadbiru syamsa wal qamara wala yastadbiru huma birahuma, ini enggak ada dalam sebagian naskah. Di naskah itu ada? Naskah ana ada. Mungkin naskah orang lain ya. Biasa kalau dalam penyalinan, wallahu alam. Karena kitab ini diajarkan terus oleh Abu Syuja. Bisa jadi dalam satu kesempatan beliau tidak mengatakan itu. Imam Nawawi di dalam Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan bahwasanya anal hadis al mustanis bihi fi hadza dhaif. Hadis yang menjadi asas dalam hal ini membelakang larangan atau kemakruhan membelakangi atau menghadap matahari dan bulan itu dhaif, bal huwa batil, bahkan batil. Wa anna sahih al masyhur annahu yakrahu listiqbal duna istidbar. Bahwasanya yang sahih, yang masyhur, maksudnya sahih dari madhab dan masyhur, bahwasanya yang dimakruhkan itu adalah menghadapnya, bukan membelakanginya. Qala al khatib fil iqna, iqna syarah Abi Syuja, al khatib asy-Syarbini, wa hadza huwal mu'tamad, ini yang dipegang, hadza huwal mu'tamad. Wallahu alam, tadi Al-Ghazi menukil perkataan Imam Nawawi dan beberapa ulama yang lain seperti Syarah Al-Wasit, bahwasanya boleh untuk menghadap ataupun membelakangi. Bahkan dikatakan kemakruhan hal ini la aslalah. Tidak ada asal usulnya. Wallahu taala a'lam. Dan kalaupun Imam Nawawi mengatakan seperti yang dia katakan dalam Majmu' Syarah Muhadzab, bahwasanya yang makruh itu menghadapnya, bukan membelakanginya, Imam Nawawi pun wajib mendatangkan dalil. Apa dalilnya? Bahwasanya makruh menghadap matahari atau bulan. Nah ini ada dua faedah yang ingin sampaikan. Yang pertama terkait dengan wudu, dan disunnahkan bagi orang yang berwudu selesai berwudu untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Ini yang sabit. Ada yang menambahkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warada al-majmu' hadza an Rasulillah, warada majmu' hadza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadis rawaha Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i fi a'malil yaumi wal lailah. Dan sabit atau diriwayatkan, hal ini diriwayatkan semua dari Nabi dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Muslim, At-Tirmizi dan Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Ini terkait dengan doa selesai berwudu. Namun yang jelas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sampai kepada wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian faedah yang kedua terkait dengan qada' hajah. Disunnahkan, disukai bagi orang yang buang hajat ini untuk mengucapkan doa-doa yang masyhur, masyhur dari atau yang sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia masuk ke khala ataupun setelah dia keluar darinya. Ingat, sebelum masuk dan setelah keluar, jangan keliru, sebelum masuk dan sebelum keluar, ya kan? Sebagian ada yang keliru. Doa itu diucapkan sebelum masuk ke khala dan setelah keluar. Kenapa? Makruh, bahkan diharamkan untuk mengucapkan nama Allah, berdoa, baca Quran misalnya di dalam khala tadi, sebagai pemuliaan terhadap nama Allah. Di dalam doa kita ada nama Allah di situ, pengagungan. Antum istighfar di kamar mandi gimana? Astaghfirullah. Tapi di khala gitu. Nah ini untuk sebelum masuk, qabla dukhul bismillah allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth jam khabith. Khaba'is jamak khabithah. Wal murad dhukur syayatin wa inathihima. Wa inathuhuma. Al khubthu jamak dari khabith. Wal khaba'is jamak dari khabithah. Kalau kita terjemahkan di kamus, yang jelek-jelek kan? Keburukan kan? Tapi maksud di sini adalah dhukur syayatin wal inathuha. Setan yang laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Dan setelah keluar wa ba'dal khuruj yaqul ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wal wa'afani. Ghufranak, ya, dia minta ampunan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah adhaba 'anni, menghilangkan dariku al adza wal wa'afani, dan melindungiku, menjagaku, menyehatkanku. Yang telah menghilangkan dariku adza, penyakit, dan menyehatkanku. Walhamdulillahilladzi adzaqani lidza ladzatahu wa baqa fi quwwatahu wa dafa'a 'anni adzahu. Segala puji bagi Allah yang telah merasakan kepadaku kelezatannya dan meninggalkan pada diriku quwwatahu. Ma mana quwwatahu? Wa dafa'a 'anni adza, dan melindungiku dari penyakit-penyakitnya. Adapun tambahan ini saya tidak tahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan At-Tabrani. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini cukup? Cukup insyaallah. Jam berapa itu? Kayak jelas kelihatannya. 7:36. Enggak ada pertanyaan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.